إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kita melanjutkan kajian rutin kita pembahasan kitab tauhid. Kita telah memasuki bab yang telah disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah, bab yang terkait atau berbicara tentang penyembelihan yang diperuntukkan selain Allah. Dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau terletak pada dua ayat Al-Qur'an dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita kembali bahwa ayat Al-Qur'an, dalil yang beliau sebutkan surat Al-An'am, tepatnya ayat ke-162 dan 163, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ الْآيَةِ. Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, wanusuki, disinilah letak pendalilan. Ayat ini terkait dengan bab penyembelihan. Wa nusuki, dan penyembelihanku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku. Lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Hanya Allah, hanya untuk Allah rabbul alamin, yang tidak dipersekutukan baginya sedikitpun. Ayat yang kedua pada surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Perintah dari Allah Jalla wa'ala untuk berkurban, baik itu unta maupun sapi, demikian pula kambing. 6. Perintah untuk berkurban di yaumil id, Idul Adha. 6. Dan juga selain Id, Allah Jalla wa'ala perkenankan untuk berkurban karena Allah Jalla wa'ala. Selain tiga binatang ternak tadi, tentunya padanya binatang yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya hadith. Hadith dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, haddatsani Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beritakan kepada kami bi arba'i kalimat, dengan empat kalimat. Yang pertama kata beliau, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah jalla wa ala melaknati terhadap orang yang menyembelih yang diperuntukkan kepada selain Allah. La'anallahu man walidayhi. Yang kedua, Allah melaknati terhadap orang yang melaknati kedua orang tuanya. Baik laknat dengan mendoakan kejelekan terhadap saudaranya atau mencela, mencaci maki saudaranya. Nah, sehingga dia dengan itu muncul untuk mencela balik terhadap orang tua pencela tersebut. La'anallahu man awa muhdita. Yang ketiga, Allah Jalla wa'ala melaknati terhadap awa, orang yang melindungi muhdita, pelaku kejahatan. Baik pelaku kejahatan fiddin dalam urusan agama, seperti pelaku-pelaku kebid'ahan, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya, maupun yang berkaitan dengan ajraim, kejahatan-kejahatan kriminal. 6. Yang melindungi mereka maka dilaknati oleh Allah Jalla wa'ala. 6. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah Jalla wa'ala melaknati terhadap orang yang merubah manaral ard, batas tanah. 6. Sehingga dia apakah dia merubah dalam bentuk menambah, menyerobot, sekalipun kurang dari satu jengkal atau sedikit saja, ataupun dalam bentuk mengurangi, maka dia telah melakukan perubahan manarul ard. Hadith ini adalah hadith yang sahih. Demikianlah empat yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknati mereka. Yang berikutnya hadith dari jalan Tariq bin Shihab. Dari Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Kata Nabi, dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin, wa dakhala an-nar rajulun fi dhubabin. Dakhala al-jannah rajulun, seorang dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam jannah, fi dhubab, karena sebab dhubab, seekor lalat. Wadakhala an-nar, dan Allah akhirnya memasukkan orang tersebut, dakhala an-nar rajulun, na'am fi dhubab, dimasukkan ke dalam an-nar disebabkan pula karena seekor lalat. Qalu, maka para sahabat bertanya, naam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa dhalik ya Rasulullah, bagaimana sampai itu terjadi ya Rasulullah, ka'annahum taqallu dhalik, mereka bertanya seperti itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka masih belum apa-apanya dibandingkan mereka. Sehingga pertanyaan itu adalah dalam bentuk ta'ajub, terheran-heran. Masa ada orang dimasukkan ke dalam jannah karena seekor lalat? Sebaliknya ada seseorang dimasukkan ke dalam an-nar disebabkan karenanya pula. Maka pertanyaan para sahabat itu mereka merasa belum apa-apa dibandingkan mereka, dan itu menunjukkan ta'ajubnya mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan penjelasan, mengemukakan tentang alasannya atau sebabnya. Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Marra rajulan, ada dua orang, rajulan, dua orang laki-laki. Marra ala qaumin, melewati suatu kaum, suatu wilayah. Lahum sanam, yang kaum itu, masyarakat tadi, memiliki sesembahan. Sanam, sanam artinya sesuatu yang dipahat dalam suatu bentuk. Definisi sanam adalah makana manhutan ala surah, sesuatu yang dibentuk, sudah jadi bentuk, maka namanya sanam. Sedangkan ketika itu sesuatu yang berbentuk atau tidak, yang jelas itu sesuatu yang disembah, maka namanya wathanun. Naam, sehingga al-wathan itu lebih umum, naam, dibandingkan as-sanam. Kalau sudah dibentuk, maka namanya as-sanam. Naam. Dijelaskan pula oleh para ulama, kullu ma ubida min dunillah, bal kullu ma yushghilu anillah yuqalu lahu sanamun. Setiap apa yang disembah selain Allah, bahkan setiap apa yang menyibukkan dari Allah Jalla wa'ala, yuqalu lahu sanam, maka disebut sebagai sanam. Demikian disebutkan dalam kitab An-Nihaya, kullu ma ubida min dunillah, bal kullu ma yushghilu anillah yuqalu lahu sanam. Maka tahulah kita apa itu sanam. Naam. Lewatlah dua orang laki-laki tadi pada suatu masyarakat yang memiliki sesembahan pada mereka sanam. La yajuzuhu ahadun, tidak diperkenankan seseorang untuk yajuz, yujawiz artinya yamurru, bih wa yata'addah, melintasi atau melewatinya, tidak diperkenankan seorang pun untuk melintasinya. Hatta yuqarriba lahu syai'an, sampai atau sehingga dia harus berkurban, mengorbankan untuk sanam tadi, syai'an, sesuatu. Syai'an dalam bentuk nakirah, dengan tanda tanwin, syai'an, sesuatu. Apakah itu besar yang dipersembahkan, atau kecil, atau sedang-sedang saja, baik dalam bentuk rupa ini atau rupa itu. Yang jelas, kamu mau lewat sini, kamu ingin selamat, maka engkau harus kurbankan sesuatu untuk sanam. Naam. Faqalu li ahadihima, maka mereka katakan kepada salah seorang dari keduanya, mereka kaum musyrikin minta kepada salah satu dua orang laki-laki tadi, qarrib. Naam, ya Allah, sekarang giliranmu. Ya, lakukan, qarrib. Berkurbanlah. Apa yang bisa kamu korbankan? Qala, kata si A, orang pertama ini tadi, ma indi laisa indi syai'un uqarribu. Aku tidak punya apa-apa untuk aku kurbankan. Naam. Qalulah, maka mereka kaum musyrikin tadi katakan lagi kepadanya, qarrib walau dzubaban. Kurbankan sesuatu walaupun seekor lalat sekalipun. Naam. Faqarraba dzubaban, akhirnya si A ini tadi menuruti permintaan kaum musyrikin, akhirnya dia qarraba dzubaban, dia sembelih, dia kurbankan seekor lalat, lis sanam, untuk berhala. Wa qallu sabilahu, sehingga mereka memberikan jalan untuknya untuk bisa lewat. Silakan kamu lewat, kamu sudah laksanakan perintahku. Nah, silakan jalan dengan bebas, dengan leluasa. Teruskan perjalananmu. Fadakhalan nar, yang singkat cerita, di akhir hayatnya dia dalam keadaan seperti itu. Akhirnya Allah Jalla wa'ala masukkan dia ke dalam an-nar. Wa qalu lil akhar, maka orang kaum musyrikin meminta kepada orang yang kedua, si B, qarrib, kurbanlah. Wa qalu, maka si B menyatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'a, aku tidak akan pernah uqarrib untuk berkorban li ahadin, untuk seorang pun, untuk siapapun, syai'ah, sesuatu. Dunallahi azza wa jalla, selain Allah azza wa jalla. Aku hanya melakukan peribadatan kurban, hanya untuk Allah jalla wa ala. Jika diminta aku untuk berkorban selain Allah jalla wa ala, tidak akan pernah sama sekali aku akan menurutinya. Fadarabu unuqah, maka akhirnya kaum musyrikin tadi memenggal kepalanya. Fadakhalal jannah, maka singkat cerita, orang tadi Allah masukkan dia ke dalam jannah, mempertahankan tauhid dan tidak sedikit pun tunduk kepada permintaan kesyirikan. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Perlu kita ketahui nanti jalan periwayatannya sebagaimana disebutkan dari Tariq bin Syihab. Akan tetapi sebelumnya kita lihat manfaat yang bisa kita petik melalui hadis ini. Yang pertama, melalui hadis Tariq bin Syihab kita ambil fawaid. Yang pertama, bayan azamatis syirk, penjelasan betapa agungnya urusan kesyirikan. Walau fi syai'in qalil, sekalipun dalam urusan yang sekecil atau sedikit apapun, tidak akan pernah bergeser untuk menuruti atau adanya kecenderungan kepadanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki si B tadi, tidak akan menuruti permintaan kaum musyrikin. Wa annahu yujibun nar, yang jika seseorang sampai melakukan perbuatan kesyirikan, maka Allah Jalla wa'ala akan wajibkan atau letakkan dia ke dalam an-nar. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Ini dalil bahwa kesyirikan adalah mengekalkan seseorang di dalam an-nar. Sungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya al-jannah. Haramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan baginya al-jannah. Wa ma'wahun nar, dan ma'wanya, tempat tinggalnya adalah an-nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun lidzalimin, bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Kezaliman yang terbesar adalah menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Naam, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Al-Ma'idah ke-72. Ini yang pertama, penjelasan betapa besarnya urusan kesyirikan. Yang kedua, at-tahdzir minal wuqu' fi syirki, peringatan dari terjatuhnya kepada perbuatan syirik. Naam. Dan sungguh seseorang mungkin jatuh pada perbuatan itu, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu ternyata syirik. Maka menunjukkan wajib bagi setiap muslim mempelajari tauhid. Pertama yang harus dia pelajari dalam agama Allah Jalla wa'ala al-Islam, yakni tauhid. Apa itu tauhid? Dan apa lawan dari tauhid? Kesyirikan. Perkara yang mendasar yang harus didahulukan. Untuk apa kita ketahui kesyirikan? Agar kita tahu dan supaya kita bisa waspada dan terhindar darinya. Jangan sampai seseorang melakukan perbuatan kesyirikan wahuwa la yadri, dalam kondisi dia tidak mengetahui, sehingga pada akhirnya Allah masukkan dia ke dalam an-nar. Ini yang kedua, at-tahdhir minal wuqu' fi syirki, peringatan jatuhnya kepada perbuatan syirik. Yang ketiga, annahu dakhala an-nar bisababin lam yaqsudhu ibtida'an, bahwa orang tadi si A dimasukkan ke dalam an-nar dengan sebab yang tidak dia maksudkan pada awalnya. Dia disuruh kurban kalau dia ingin selamat, tapi akhirnya dia turuti. Nah, maka dengan itu menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam an-nar karena menuruti permintaan tadi. Wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam, dan sesungguhnya dia lakukan itu untuk terlepas dari kejahatan mereka, kaum musyrikin. Maka harus dibedakan, kalau dia turuti sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala, maka bisa dikufurkan, maka bisa keluar dari agama Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau dia lakukan agar dia terselamatkan dari kejahatan mereka, maka dalam permasalahan seperti ini belum bisa dikafirkan, karena takutnya, karena dia ingin selamat untuk kemudian dia bisa terus melanjutkan dari perjuangan menjalankan Islam ini. Nah, walhasil ini yang kedua. Yang ketiga, anna dzalika ar-rajul kana musliman qabla dzalik, menunjukkan dalam peristiwa itu orang itu adalah muslim sebelumnya. Nah, wa illa falau kana falau lam yakun musliman, dan jika seandainya dia bukan muslim, lam yakul dakhalan nar fi dzubab, tidak disebutkan dalam hadis tadi orang itu dimasukkan neraka karena sebab seekor lalat. Nah, orang kafir tidak pakai karena seekor lalat atau karena lainnya, maka dia memang tempatnya di sana. Nah, menunjukkan bahwa peristiwa ini orang itu muslim tadinya, sehingga karena sebab perbuatannya tadi menyebabkan dimasukkan ke dalam an-nar. Yang keempat, anna amal al-qalbi huwa al-maqsudul a'zam, bahwa amalan hati adalah tujuan paling besar. Hatta inda abadatil autan, sampai atau sehingga di sisi penyembah berhala sekalipun. Maka perlu dijaga dan diselamatkan hati. Nah, sebagaimana peristiwa ketika seseorang dipaksa kepada kekafiran. Nah, dalam kondisi tetap hatinya dalam keadaan iman. Nah, maka yang seperti ini tentunya dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kan, tetapi tetap seseorang berusaha dalam kondisi yang sangat genting sekalipun dia berusaha untuk menyelamatkan hatinya. Nah, sekalipun harus dia taruhkan nyawanya demi menyelamatkan keimanan dan akidahnya. Ini yang keempat dari peristiwa tersebut, memberikan pelajaran besar kepada kita. Nah, Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa riwayat ini dari jalan Tariq bin Syihab. Naam. Di sana disebutkan illah atau permasalahan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kaitannya dari jalan Tariq bin Syihab. Naam. Bagaimana keabsahan jalur periwayatan darinya? Naam. Beliau katakan bahwa Tariq bin Syihab adalah telah disepakati bahwa beliau tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sepakat bahwa beliau Tariq tidak langsung mendengar Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara terjadi perbedaan pendapat apakah Tariq bin Syihab itu sahabat ataukah bukan. Mayoritas para ulama, kata beliau, menyatakan annahu sahabi, bahwa Tariq bin Syihab adalah sahabah. Naam. Kalau sudah kita pahami sampai di sini, kata beliau, jika kita sudah nyatakan beliau adalah sahabah sebagaimana pendapat mayoritas, maka tidak mendengarnya beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masalah. Naam. Tidak jadi permasalahan. Yang karena apa? Karena beliau adalah sahabah. Naam. Akan tetapi tatkala beliau tidak masuk kategori sahabah, maka ini adalah terputus yang dinamakan dengan istilah mursal. Hadis mursal. Naam. Perlu kita ketahui sedikit apa hadis mursal itu. Mursal dari kata arsala, yursilu, irsalan. Arsala artinya letterlocknya adalah mengirim. Yang maknanya di sini adalah at-talaqah, melepas. Berarti ada yang tidak disebut, berarti ada yang dilepas. Nah, ini secara bahasa. Dari kata arsala yang maknanya at-talaqah. Secara ilmu hadis, mursal adalah hadis yang dalam sanadnya gugur seorang perawi dari sahabat. Nah, jadi ibaratnya tabi'in langsung meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in baik yang senior maupun yang junior langsung meriwayatkan dari Nabi. Sementara seharusnya dari jalur tabi'in, sahabat, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tabi'in langsung kemudian sahabat. Maka yang seperti ini dinamakan mursal. Naam. Kalau Tariq bin Syihab adalah sahabat, dibilang tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masalah. Kenapa? Karena beliau sahabat. Tapi jika Tariq bin Syihab bukan sahabat, nah, berarti apa? Tabi'in. Nah, maka dengan itu adalah terputus yang namanya mursal ghairu sahabi. Mursal yang bukan sahabat itu termasuk jenis hadis yang dhaif. Alhamdulillah Tariq bin Syihab nah termasuk adalah sahabat. Nah, beliau sahabiyun saghir. Naam. Demikian yang saya dapatkan dari Syekh Arafat hafizahullah ta'ala. Naam. Apakah Tariq bin Syihab sahabi? Naam. Sahabiyun saghir. Beliau sahabat kecil. Naam. Yang mana nama lengkap beliau adalah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi. Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi. Kunyah beliau Abu Abdullah. Naam. Yang beliau wafat pada tahun 83 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata al-Imam Abu Dawud rahimahullah, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu syai'an. Tariq bin Shihab itu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dikatakan melihat berarti apa? Sahabah, satu zaman dengan Nabi. Wa lam yasma' minhu syai'an, tapi beliau tidak mendengarkan sedikit pun riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyatakan? Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Berikutnya pendapat Al-Hafidz. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan idza sabata annahu laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa sahabi. Jika terbukti jelas beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sahabat. Wa idza sabata annahu lam yasma' minhu, dan jika terbukti secara pasti bahwa beliau tidak mendengar dari Nabi, fariwayatuhu anhu mursal sahabi, maka riwayatnya Tariq bin Shihab dari Nabi namanya mursal sahabi. Nah, mursal sahabi adalah hujjah, penguat, jadikan bukti sebagai dalil. Nah, kenapa? Walaupun tidak mendengar dari Nabi, tapi bisa jadi mendengar dari sahabat yang lain, mendapatkan informasi dari sahabat yang lain bahwa Nabi bersabda demikian, demikian, demikian. Tapi kalau mursal ghairu, ada kata ghairunya, mursal ghairu sahabi, maka seperti tadi, tabi'in kemudian langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk jenis ad-dha'if, hadis yang dha'if. Bisa dipahami? Mursal sahabi hujjah, sementara mursal ghairu sahabi min aqsamid dha'if, termasuk hadis-hadis yang dha'if. Alhamdulillah, Tariq bin Shihab adalah sahabi. Naam, sekalipun beliau adalah sahabat kecil. Naam. Setelah kita tahu siapa Tariq bin Shihab, yang dalam riwayat ini beliau langsung menyebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dikatakan hadis ini adalah sahih dan tergolong sahih mauquf. Berkata Syekh Arafat hafizahullah bahwa hadis ini sahih mauquf. Hadisnya sahih tapi mauquf. Mauquf itu sampai kepada sahabat. Sampai kepada sahabah. Dengan selesainya riwayat Tariq bin Shihab, kita menuju masail, kesimpulan atau manfaat-manfaat yang bisa kita petik melalui bab ini, man dzabaha li ghairillah. Ada 13 yang disebutkan di sini. Kita awali yang pertama, al-ula tafsir inna salati wa nusuki. Dari bab ini kita dapatkan penafsiran inna salati wa nusuki, surat al-an'am, sebagaimana yang sudah kita lalui dan sudah kita bahas. Ats-tsaniyah yang kedua, tafsir fasholli li rabbika wanhar. Adanya penafsiran fasholli li rabbika wanhar, surat al-kautsar, juga sudah berlalu pembahasannya. Ats-tsalitsah yang ketiga, al-bada'ah bila'nati man dzabaha li ghairillah. Kita dapatkan dimulainya laknat terhadap yang menyembelih selain Allah. Di mana kesimpulan ini bisa kita dapat? Dari hadis Ali. Hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasul menyatakan Allah melaknati 4 golongan. Dari 4 golongan yang disebutkan pertama kali siapa? Man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembah, orang yang menyembelih untuk selain Allah jalla wa ala. Mengapa ini didahulukan atau diletakkan pada peringkat yang pertama? Apa jawabannya? 6. Mengapa laknat Allah kepada orang yang menyembelih selain Allah didahulukan? Yang kedua nanti disebutkan Allah melaknati terhadap orang yang melaknati kedua orang tuanya dan seterusnya dan seterusnya. Karena ini berkaitan dengan haknya Allah. Nah, haknya Allah adalah untuk ditauhidkan. Tidak sedikit pun dipersekutukan dengan lainnya. Sehingga didahulukan karena ini haknya Allah yang terbesar. Jawabannya apabila ditanya mengapa man la'anallahu man dzabaha li ghairillah didahulukan, karena ini haknya Allah yang terbesar. 6. Yakni untuk ditauhidkan. Ar-rabi'ah yang keempat, la'nu man la'ana walidai. Adanya laknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa minhu, dan diantara contohnya, antal'an waliday ar-rajul fayal'an walidayka. Engkau melaknat kedua orang tua saudaramu sehingga dia akhirnya melaknat kedua orang tuamu. 6. Wadih insyaAllah. Sebagaimana tadi telah disebutkan, bentuk laknat ada dua. Yang pertama adalah mendoakan kejelekan. Yang kedua adalah mencela atau mencaci maki orang tuanya. Al-khamisa yang kelima, la'nu man awa muhdida. Allah melaknati terhadap orang yang melindungi pelaku kejahatan. Wa huwa ar-rajul yuhditsu syai'an yajibu fihi haqqullah, yaitu orang yang membuat makar, membuat bentuk kejahatan. 6. Fayal taji ila man yujiruhu min dhalik, sehingga dia meminta perlindungan kepada orang yang bisa melindunginya. Membikin kerusakan, memporak-porandakan keamanan kaum muslimin. 6. Melakukan penggulingan kepada penguasa yang sah dan sebagainya dan sebagainya. Pelaku kejahatan, baik dalam bentuk terorisme atau juga dalam bentuk bid'ah. 6. Maka termasuk awa muhdita. As-sadisah yang keenam, la'nu man ghayyara manaral ard. Allah melaknati orang yang merubah batasan bumi. Wahiyal marasim allati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarika minal ard, yaitu tanda atau patok tanah yang membedakan antara hakmu dan hak tetanggamu. Fatughayyiruha, kemudian kau rubah. Bitaqdimin au ta'khirin, baik dengan cara dimajukan ataupun dimundurkan. Bitaqdimin au ta'khirin. As-sabi'ah yang ketujuh, al-farqu baina la'nil mu'ayyan wa la'ni ahlil ma'asi ala sabilil umum. Adanya al-farq, adanya beda antara melaknati al-mu'ayyan tertentu, individu tertentu secara langsung, wa la'ni ahlil ma'asi, beda dengan melaknati pelaku maksiat ala sabilil umum, yang mana itu dalam bentuk sifatnya umum. Dalam hadis Ali, sifatnya umum atau sifatnya khusus? Adalah sifatnya umum. Allah melaknati terhadap orang yang menyembelih kepada selain Allah. Allah melaknati terhadap orang yang melaknati kedua orang tuanya, dan seterusnya sampai keempat. Rasul tidak sebutkan tertentu individunya, kamu yang melaknati. Tidak demikian. Orang Allah melaknati orang yang berbuat demikian, yang berbuat demikian, yang berbuat demikian. Artinya dari hadis ini kita bisa mendapatkan manfaat. Kata Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, "Fal muayyan laisa laka an tal'anu." Maka kaitannya dengan individu tertentu tidak ada bagimu untuk melaknati dia. Kam min insanin sara ala wasfin yastahiqqu bihi al-la'na thumma taba fa taballahu alaihi. Berapa banyak orang yang tadinya tepat untuk dilaknati, berhak untuk mendapatkan laknat, kemudian di perjalanan hidupnya dia bertaubat kepada Allah sampai Allah menerima taubatnya. Sehingga tidak boleh menuding tudingan kepada orang tertentu dengan tudingan laknat. Nam. Adapun secara umum maka itu diperbolehkan. Nam. Masih ada waktu. Berikutnya yang ke-8. Tambahan sedikit, li'annal muslim laisa bitta'an wala billa'an. Karena seorang muslim itu sifatnya bukanlah ta'an, tukang mencela, dan juga bukan tukang orang yang tugasnya suka melaknat. Seorang muslim tidak demikian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa ta'anan wala la'anan, bukanlah seorang sosok yang suka mencaci dan suka melaknat. As-saminah yang ke-8, hadihil qissah al-azima wa hiya qissatul dhubab. Kisah yang agung ini adalah kisah az-dhubab. Hadith Tariq bin Syihab yang baru saja berlalu diistilahkan kisahnya az-dhubab, karena di situ diceritakan tentang kurban seekor lalat. Qissatul dhubab. Naam. Sebagaimana hadis Jibril, disebut hadis Jibril karena datangnya malaikat Jibril alaihi salam. Naam. Maka kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, seakan-akan penulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yusahih al-hadis, mensahihkan hadis tersebut. Wa li hadza bana alaihi hukman. Maka oleh karenanya beliau beranjak dari sana menentukan suatu hukum. Wal hukum al ma'khud min dalil far'un an sihhatihi. Hukum yang terambil dari suatu dalil adalah bagian dari keabsahan atau kesahihan hadis tersebut. Tidaklah mungkin kemudian diambil hukum nam kalau hadis itu tidaklah sahih. Maka kisah tersebut adalah kisah yang ma'rufah, kisah yang terkenal, Qissatul Dhubab. At-tasi'ah, kaunuhu dakhalan nar dhalika dhubab alladhi lam yaqsuduh. Insyaallah taala kita lanjutkan pada waktunya biidznillah taala. Masih tersisa beberapa masail, itulah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari insyaallah. Moga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan jadikan sebagai upaya untuk menempuh langkah kita ke depan, untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan bertauhid. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.